Okelah kalau begitu. Ada dia Angie dulu. Iya, Irsan Production Tommy. Oh, dari Tolong Sentem Masti bareng bersama Zodia. Terus selamat selamat kembali ya. Sana, sana. Tanpa sengaja kita bertemu, aku yang benar terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang, semua itu karena dia. Ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya. Untuk dia, Yusania. Pasukan Indonesia, selamat menikmati. Thank you. Bu Gansa, terima kasih. Yeah.